Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala tak terasa bahwa Ramadan akan tiba hanya dalam hitungan hari saja. 5 atau 6 hari ke depan, insyaAllah kita akan menghadapi bulan suci Ramadan di tahun 1442 Hijrah. Tentunya perlu ada kesiapan maksimal bagi diri kita agar bisa mengisi hari-hari Ramadan dengan peningkatan ibadah yang paripurna. Untuk itu, ada berita gembira khusus Ramadan tahun ini 1442 Hijrah. Kami akan menyajikan program spesial bimbingan Ramadan selama insyaallah sebulan penuh yang menampilkan program-program yang khususnya menjadi pendampingan ibadah utama kita saat menunaikan puasa Ramadan. Insyaallah ada bimbingan seputar kajian hadis nabawi, ada bimbingan seputar sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pun yang tidak kalah spesial adalah bimbingan memaksimalkan bulan Ramadan untuk menjadi ahli Al-Quran. Untuk masuk pada sistem ini, pelajaran ini, teman-teman sekalian, insya Allah terbuka bagi semua kalangan. Siapapun yang ingin belajar dan proses pembelajarannya insya Allah gratis. Dalam 1-2 hari ke depan, insya Allah kami akan umumkan. Ya, satu aplikasi khusus yang menampung semua pembelajar yang ingin fokus belajar di bulan Ramadan ini. Dan semua kurikulum pembelajaran itu insya Allah kami akan sajikan dalam paket yang telah kami sampaikan pada kawan-kawan di pertemuan-pertemuan yang lalu dan telah diinfokan juga di channel Adi Hidayat Official. Nah teman-teman, ini insya Allah akan menjadi panduan utama saat kita belajar. Nah, ini untuk ada hafalannya, paket ini bagi yang sudah punya, teman-teman harap dijaga karena akan digunakan maksimal saat Ramadan. Bagi yang belum punya, ini akan disatukan dengan paket khusus. Ini ada buku catatan penuntut ilmu spesial Ramadan. Kemudian di sini ada makna ayat puasa yang di dalamnya juga akan berisi bimbingan seputar menghadapi Ramadan dan menyiapkan diri kita agar maksimal. Nah teman-teman sekalian, ini bisa diakses di UAH Store. Ya, anda masuk ke UAH Corner. Nanti anda lihat paketnya, ada infak dan tidak seberapa, dan itu pun khususnya insya Allah akan disupportkan kembali untuk mencetak buku ini kembali, dan bisa dibagi dengan gratis nantinya insya Allah, khususnya paket yang untuk hafalan, ya. Kemudian juga insya Allah sebagiannya juga akan kita supportkan khususnya untuk pembangunan Madrasah Ahyar International Islamic School yang sedang berjalan. Jadi teman-teman bisa belajar maksimal Ramadan, bisa juga insya Allah berinfak untuk jariah, ya, bisa cetakku kembali, bisa berbagi dengan teman-teman yang mungkin belum dapat paket khususnya yang ini, kan? Kemudian juga bisa kita supportkan investasi akhirat kita, memfasilitasi para ahli Quran untuk belajar. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, insya Allah dalam 1-2 hari ke depan kita akan perkenalkan aplikasinya, teman-teman tinggal mendaftar, dan semoga Ramadan ini bisa lebih bermakna, bermanfaat dibandingkan dengan tahun-tahun yang telah kita lalui. Adi Hidayat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.